mani jan wis jamane dang salah bener dadi omongan padahal sifate dhewe rong mesti karuan aku mantan ranjaluk kowe sing openti aku tu kowe urusono uripmu dhewe-dhewe lucune urip jaman saiki lakon bener diseri iklar sitik dimusuhi ono meneh cerita wong ra kenal dicurhati kanca dolan isa-isane melo urusan sing dhewe ora paham iki uripku iki laguku apa urusanmu melu-melu permasalahanku apa pancen kowe ngrasa nek kowe bener dhewe kowe sing apik dhewe wani bijik jamane jane wis jamane tan salah bener dadi omongan padahal sifate dhewe rong mesti lakon kleru kabeh do disengiti diseng tonggon diseng konco jebulane mong podo kabeh sing tak lakoni tetep dianggep olo ayo coba dandan nono urepu dewe-dewe ayo coba benahano sifat